Bismillahirrahmanirrahim. Sunai nomor ni boleh langsung ni ke nomor tinggal ni 9. Jadi mohon mulai apa langsung ke Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah tengkurasan nuri benda nuri tawan ya tengkurasan. Jadi sunai ni boleh simpul ngarap ni. Masalah pengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunai taibab nasihat yang fungsi dua kalimat. Wafi hilang iku tetap yang dalam al-babu sunai salah sunai te telung puluh apanya mau ibu tanapani nasihat. Al-babu sunai kang papa tu akhbarun berapa hadis wal-babu itu sejari ini ku akhbarun berapa hadis. Wanani lan ngarep ingsun bil akhbari kelan istilah khabar. Ingsun ngarep akwal Nabi Indra-Bro dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athar lan ngarep ingsun kan athar akwal sahabat Indra-Bro dari sahabat wa tabi'in lan Indra-Bro wong sing anut para sahabat. Yen iki kula tak crito kula tresno ya. Dados mapane kitab niki niku karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Niku sing ngarai kitab Bukhari. Ini daftar ulama sing dipegang al-mu'tamad dan itu termasuk ning bab para hadis niku pegangan Said Muhammad bin Alawi nomor 1 di kitab Nabawi Fathul Bari. Ning bab para lho. Nah, sarai Bukhari paling dipakai Said Muhammad di Fathul Bari. Hadis sing penting yang dari teritori yang penyaman itu wonten tiyang hadis-hadis alim mengkaji Bukhari dan sempat kepingin nyarai Bukhari. Tapi sa'usri wantan kitab Fathul Bari dia ngendikan lahi cerita Ba'dal Fath. Gimana nih serabro ada karangan kitab sa'usri kitab apa? Fathul Bari. Nah kitab Fathul Bari ini tuh dikarang Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini tuh muridnya Zainuddin Al-Iraqi. Ini tuh yang nakhrij hadis dan ikhya. Jadi yang dari kitab ikhya dicetak itu wonten takhrij hadisnya ini sore garis itu takhrij al-Iraqi. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani beda murid namanya Zakaria Al-Ansori. Alim-alim itu yang fikih yang mazhab Syafi'i yang era ini itu sendiri Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori dia murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus dia murid Yenitin Al-Maghifari kitab Fakir Murid. Ibu pangeran ngerasa nongotan mulanya masyur kuyunane ulama-ulama ini. Ibnu Hajar Al Asqalani ini Ahmad bin Ali tapi gelalah terkenali Ibnu Hajar Al Haytami ini tu jenenge Muhammad tapi pokoknya terkenali jenis Ibnu Hajar Al Haytami. Zakaria Al Ansori ku alim alim itu yang kuriyan itu umurnya tua akhirnya rapat di winter dia Zakaria Al Ansori. Tapi rapin dari Zakaria Al-Ansori sebenarnya rapati pinter dia ini. Dia ini wanted istimewa ulama Al-Azhar. Lalah dia ini melok serbanan nganggu nopo amama nganggu nopo serban. Terus wanted dia ngenyek ngundang ya Syekhul Islam. Dia ini isin rapati ngalih buat diundang roh Syekhul Islam. Terus sinau tenanan rinau wengi tirakat sinau ngantos jadi alim alama nanti jadi Syekhul Islam tenanan jadi songko wong di keguyonan nanti jadi Syekhul kondang sekarang sampai mon kondang alim di guru alim alama al-muhadis al-kabir ini Ibnu Hajar Al Asqalani dia murid mulai kini cerdas walim alama al-faqih ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Misalnya ada wonten tiang tangklet bareng dene alim saged ngarang kitab alim alama ya Syekhul Islam gitu. Si wong iki mun boten ngene ya salim tenan ya Syekhul Islam. Lima jataku dua aliman nekriron. Jangan uang kok alim kok jenengan ngarang kitab Syarhur Raudi Fathul Wahab katakan. Siapa lucu? Jangan sorry seneng kuyat. Ulama tertua dalam Islam namun jangan sorry muridnya satu tahun jeneng satu tahun saja. Ini jika ini lucu. Di anli dukik tu bina hajar ini. Kalau nggak apa lah banyak. Di anli dukik tu bina hajar ini. Aku orang alim lu biarkan, uang kok digetek waktu loro. Kalau di guru ya cerdas, di murid cerdas, foto-foto sehingga hajar waktu. Jadi aku itu kalau gagal ditumbuk sampai waktu loro. Jadi, mereka uang ada murid cerdas ya susah rakaruan. Tapi alim kan isin, mereka muridin apa? Cerdas. Guru ya cerdas, jadi kemana aku nasihno ilmu yang guru ya sinau. Nak bermulang ya sinau, mereka di murid. Cerdas, nah jadi dukit itu bina hajar ini, aku digebek waktu loro. Jadi makanya ini gurunya yang hajar, muridnya hajar. Nah ini gawe bambun alamatnya wong alim, nanti murid alim. Kalau aku murid kurang lebih alim, jadi dia izin ya gawe bambun. Nah aku lho minta izin, jadi aku tak izin di sini. Soalnya semuanya ngayain apa, ngayain. Sekolah gak kotor, ngayain. Jadi Zakaria Al-Ansori alim yang ngoten gue murid Ibnu Hajar ala sekolah. Ini Zakaria Al-Ansori alim yang ngono udah murid Ibnu Hajar Al-Haitani. Jadi murid kitab Fathul Mu'in. Pun ngantos di kita. Dan ini jenengan sing seneng ya. Jadi guru-guru kita ya wong alim kak. Emang kalau nanti cerita Mbak Munawir Jogja ini ngaji fikih kalian saya Mahfud. Ngantos saya Mahfud itu. Titip anak rupanya Gus Muhammad itu dihormat bangun ambil. Jadi dia ngalim, apal Quran, terus dirapik no bedengan. Kalau gak ada cerita saya ingin keluarga Lasem, mertuanya Gus Muhammad itu muhidinnya Mbak Maksum. Kalau Mbak Maksum itu dikontrol kalian Mbak Munawir akhirnya di sana. Mbak Maksum gak ada Bali terus di sana. Gus Muhammad dia anak Gus Harir. Mbak Mahfud ini muridnya saya tapi bakar satu. Sing ngarang iya anak itu. Saya lagi bakar satu, muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Namun muridnya Mbah Karim, Mbah Karim Lirboyo, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu Mekah paling lami, yang ngaji kalian Mbah Mahfud. Nah, misalnya ngaji sanad Alawiyin, namun terus ngaos ke Mekah, ngaji Sayyid Alawi, Abdai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaji Abdai Sayyid Abdas, Sayyid Abdas ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini menangi gurunya Sayyid Abi Bakar Sato yang mulai anak itu. Di guru kita itu sami. Ini silsilahnya sami. Kalau ada kitab karangannya Pak Mahfud, Khasiat Tetar Masyuan. Itu sekitar hitung jilid. Jenengnya ini itu At-Ta'mimul Alman Halul Amin. Nyarai kitab karangannya Pak Fadol. Ini alim tenan Pak Fadol. Ini karangannya persis gaya kitab Iana. Saking suwene jadi putu murid ya. Berarti Mbah Mahfud, saya muridnya ya. Gaya-gayanya persis Iana Tutolik. Mpun buatan buak belah. Kalau si Nau detail ini persis gaya nama kitab Iana Tutolik. Jadi wong Jawa itu alim-alim itu. Mulai tahun sekitar tahun 1880. Ngantos sewu pat sangang atas sida. Ini si alim-alim itu maksudnya si sangin si jasih bagir. Jadi kan sama ngerti ya baru kayak ulama-ulama. Ini nganti pemerintahan Arab Saudi Syarif Hussein. Ini nanti mutus no kebijakan Arab Saudi. Ini juga pertimbangan ulama Jawa. Sampai ngaji wong alim ke mereka. Ini era ini ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Mahfud Abdur Musi, ada Syekh Khotib Minangkabu, Syekh Arsal bin Abdi Somad Banjar. Walak wali zaman angger mondok rono mesti wong alim. Maksud buyut kula itu ke atas yang kabudut ke Mekah. Israel yang bandowi, ini ku baik Gus Nasi, mertuanya Mbah Mun. Ini ku ke Mekah patang tahun, ini ngaji kalian Syekh Mahfud. Terus Mbah Muhaimin, ngaji Mbah Fedowi. Terus Mbah Maksum, Abdai Bali Maksum. Terus Kiai Sidik, Kiai Sidik itu Bapak Ahmad Sidik. Yang nanti apa? Kalau Islam tidak siang langsung. Ahmad Sidik itu, Bin Sidik itu, Janggudi. Pas. Jadi wong atom sing nyimpen ado ni urian ba maksum, terus bali maksum ro Islam, terus Ahmad Siddiq uripe teng Jember tapi turunane jeneng Allah. Pas. Terus Hamid Pasuruan ya Hamid bin Abdullah bin Umar itu yang Udi. Pas. Ibu Sami Iskandar sanate lewat Mbah Mahfud. Sehingga terkenal teman mereka 100 ulama Jawa. Termasuk Mbah Muhimin, Mbah Muhimin lagi Mbah Bedowi. Iku dipek mantu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari di mantu alim berkali kali maksum ali. Jadi ali maksum ya alim, maksum ali. Bali maksum ya sing tengkrap ya. Sing maksum ali sing aran Al-Amsilatut Tasrifiyah. Wah, ini sini maksum. Maksud Mali dia si Adlan Ali sing kata sore kau tengok dok budi, limbang, syukir ni mau dah terus. Wong alim ni, Mbah Muhaimin ni wakil ibadah itu terus lanjut dah si masa. Lah Mbah Muhaimin ni, sing arang Samratul Rondo, sing cikal bakal NU, sing arang naskah ini Mbah Muhaimin. Dan sambil itu, mulanya wala wali zaman Mbah Hasyim Asy'ari terkenal pendiri NU, terus dia dibutu Gus Dur. Mbah Muhaimin itu dua kakak Mbah Bedowi, Mbah Bedowi di putra Mbah Hamid Bedowi. Lalu Mbah Hamid itu wani Gus Dur. NU kok jari wak wong Jubang, NU ya wak wong Asem jari Mbah Hamid. Karena saya gak naskah itu cinta Mbah Muhaimin. Jadi ya nanti ini Mbah Hamid Bedowi Gus Dur pada putu-putu ini pendiri. Saya rasa melok-melok, saya rasa putu ini apa? Pendiri. Dan saya ngerti. Terus kita itu ampun bener. Dan di antara pilihan-pilihan ulama, terus misalnya Mbah Karim murid Mbah Hasyim, Mbah Hasyim murid Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan itu nanti ngaji teng sido kiri, sausé teng Mekah ngaji Senawi banten. Di antara pilihan naskah sing dipilih niku naskah pun Ibnu Hajar Al Asqalani. Jenenge Al Munabbihat Alal Istirjat Liyaumil Ma'ad. Di kitab ini jenis ini apa? Al-Munabbihat alal istiadat liyaumil pengingat siap-siap ngadepi mati. Terus ambek Syekh Nawawi disarai jenis Nasoihul Hidayah. Sampai saya ngerti. Jadi kitab ini sekarang dua beliau matane sekarang Ibnu Hajar al-Asqalani sarai atau halul ma'ani ini dari ini makna disarai Syekh. Kalau ini udah bisa, kalau si Naoni khatam, amin. Sering nyuci, kalau kok kepikiran mulang nyuci, terus jadi kalau ulang, kalau gelap balik cerita, kalau nggak mulang seneng, kalau mulang sifatnya pangeran. Ikro warubukal akrom allazi alamatul kolam. Allah nyifati zati zat yang mulang. Ar-Rahmanu allamal Qur'an, khalaqal insana allamahul bayan. Allah nyifati zati itu sifat mulang. Ciri khasnya mulang dia alamahul bayan. Nak mulang itu jadi kepenak, bayan itu jadi jelas. Soalnya wong doane wong alim sing mulang. Kau wong ngalim mulang itu kondang-kondangnya wong. Dari kanti Nabi wong kok mulang tenanan yud'a aziman. Di alamil malakut. Neng alam malakut disebut aziman orang besar. Jadi man al man alima wa alama fadzalika yud'a aziman. Di malakut disamawati walakut. Wong ngalim terus gelem mulang. Iku disebut wong gede tenan nang alam langit. Amin. Tapi nak wong alim ra gelem mulang. Tapi nak dihormati tetep gelem nggo proposal ngalam itu. Iku ora pati gede. Tapi yang bumi gede, tapi nang langit mun mboten populer, mun mboten keren maksudnya. Sing keren itu wong alim mulang. Iku yita aziman. Maka Allah menyifati dhati niku zat sing mulang ini wa Allah. Ikra wa rabbukal akram. Pangeran ku sapa? Alladzi alama zat sing mulang. Bil kolam, mulane nggo pulpen iku sunat mergo Allah nyifati makhluke nak mulang niku nggawa pulpen. Allamal insana ma lam ya'la. Ciri utama pangeran iku mulang barang sing wong ra roh. Lah wong alim ya diwajibno mulang sing jeneng wong ra roh dadi terus kalau berjenengan ini sih untuk dungane Ibnu Hajar Al Asqalani sama orang perlu dunga no beliau beliau sih suarco orang tak butuh dunga no nak eling dunga no nak orang jauh sih orang faham dia sih wajib dunga no malah beliau yang kita untuk kita sih ngadep zaman sih bulat no jadi kan ini kita diwale dilatih kalau terang no guru-gurumu Fatihai tapi Fatihai ini Fatihai takzim beliau itu guru kita tapi rasa berlebihan. Mergo hakikate malah sing urip iku dudungakno sing wis gak ono. Mergo sing ngadepi coba macam-macam. Nah niku kula niku jarang ndonga. Wis mantep didulakno wong sing wis kabudut-kabudut. Mergo ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sering didhawuhno guru-guru kula. Sing didhawuhno guru-guru kula Nabi nate nasuk dawuh ala khulafa'i rahmatullah. Muka-muka wong sing gandani aku untuk rahmati pangeran. Ini dengan ikan di Nabi. Terus apa takok? Waman khulafa'uka ya Rasulullah. Sing gandani jenengan ku sinten. Alladzina yuhyuna ma'amatahunnas min sunnati. Angger wong gelem mulang. Ngurip-ngurip sunnahku sing wis mati, sing wis ora urip. Kok ana wong mulang ngurip-ngurip. Iku mesti untuk dungaku dari Nabi. Faham ya? Jadi sajane sing lah buntut malah dunga lo sing. Sing lah wong. Misal, saya itu uang tu salah kapra. Nanti mana wali dengan wali ketenaran koyok koyok wali ni tu, buat butuh dengan ini. Iya oleh, tapi rasa jelas ni. Iya dengan tu tapi rasa berlebihan. Dungo dungo ikhak. Dungo sing sifatnya hormat. Malah disebut ikhak hasiatan. Hasiat berarti kita yang menghormati lalu luhur. Orang kok dungo sing koyok koyok mereka butuh si. Kita anak itu dungo sombong, paham ya? Mulanya kita itu ikhak. Ikhak itu semua yang kita baca, semua ini itu. Kulo hadiatan diruki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhak, no? Kalau ikhak itu berarti kita memberi hadiah. Memberi hadiah berarti kita hormat, kita takrim. Paham ya? Nak kue dungakno si Abdul Qadir dengan makna kue dungakno. Abdul Qadir kenapa si Abdul Qadir? Dan kuburannya pasang, wah itu orangnya tersinggung dengan ini, uang, jadi uang kudu mikir, dungu, ada yang dungu, apa? Ihdak, apa? Ihdak, ihdak memberi apa? Jadi kita dungu, tapi berdasar tak? Ya itu Hajar al-Asqalani ini, yang dipuji-puji ulama, kata sing ulama modern, kalau ngerti ya Syed Muhammad, itu setiap ngarang al-manhalul latif, tulisannya mesti kama fi fakhil bari, kama fi fakhil. Nah, Hatim Zendin Semit yang Al-Manah Jisawi menyebut Al-Qutubul Mu'tamad Dafi Surah Fil Hadith. Pertama yang disebut Ufadhul kitab-kitab pegangan dalam pensaraan hadith. Itu yang disebut ya, Ufadhul Ufadhul dari ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang beliau di karangan cilik di kitab ini Al-Musta'id Al-Munabihat Al-Istiqad Liyaumil Ma'at. Jadi ini al-munabihat alal istiadat liyaumil ma'at. Pengingat siap-siap tak kebinat. Nah, kita harus terus GR. Wah, siap kalau Gusti. Siap sinaunya tak siap mati ini. Orang usah ngono sokoh ini. Jadi ini dunia siap-siap ya. Siap-siap ya. Ya, sokoh ini ngono itu. Eling mati ku mari diakhir. Dadi kira sak kuwatir eling mati ku dhewe nabi wong kok eling akhirat mesti kafaru wa hamaru. Mesti urusane dunya paling gampang. Angger sing urusane dunya kangelan iki ora pati eling nopo. Saya kusunai utai bab nasihat sing bangsa telung kalim apa rong kalimat. Jadi ku ana akhbar maknane dhewe nabi, ana asar maknane dhewe sahabat. Faminhu, mongko iku setengah saking makalah sing sunai. Faminhu ay famina sunai. Ay fal maqalatul ula, mongko iki makalah sing pertama. Jadi istilah makalah iku istilah kuno. Ya makalah dadi bahasa Indonesia. Makalah. Jadi dosen-dosen dari narasumber muni makalah wis ora ana asal usule fal maqalatul ula, mongko iki makalah sing pertama. Minal munabbihat as-sunaiyah, nasihat sing bangsa loro, maknane dua kalimat atau dua poin atau dua item. Ma iku perkara ruwiya, ma utai perkara, faminhu mongka iku setengah saking sunai, ma utai perkara ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna uqal. Artinya ngeten lho, kula cerita Ibnu Hajar. Nak hadis teng mriki kaya ra usah mamang, wis dipilih ulama sing ahli hadis. Mergo nyarai Bukhari, kaya ra usah peduli di Albani us, yo ora level. Saiki wong-wong intelektual saiki senengane sithik-sithik nganggo tafsirane sinten. Cara wong alim-alim temen tang ahli hadis Albani opo tukang reparasi jam. Wingi kula dadi narasumber Pak Gusofur tamu sarang. Ya wonten sesa sang siri ya dari Gusofur. Beliau nyarano sami saiki kudu ahli hadis, nah ahli hadis nyoro dari kitab-kitab wali sunnah hadis di takhrij Albani. Kabeh kok sawane do. Nah, kok agak singkat aku macam mereka dari juga tapi Hasan dari terus nabi juga macam-macam jangan dari kira cocok kemudian sampai macam darah di Hasan ini. Khoslatan yutawi ono tingkah loro utawa keapian loro ono dua perilaku lase akang ora ono perkara iku mujud abdul kang lek utawa min rumah saking khoslatan ono barang loro sing gak ada sesuatu yang ngalahkan abdulnya dua hal ini iki al iman billah yaiku iman kelan Allah wan nafu lan manfaati lil muslimin gede biro-biro wong Islam api-api barang dunia umur loro siji iman nomor kali manfaati wong. Jadi gawe kanjeng Nabi sing ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus Syekh Nawawi Banten nambahi, manfaat iku piye siji bil maqali. Kelawan omongan bali mulang, nasihati sing apik, iku jenenge manfaat kelawan omongan. Au bil jahi ta kelawan pangkat. Dene iso dadi bupati kudu dadi bupati wajib. Wong saleh nek dadi bupati wajib dadi bupati. Bisa jadi gubernur, ya gubernur. Maka nak singkat di sholah itu pemimpin, manfaatnya luwe sumram, sumram. Maksudnya sampai ada pilihan bupati itu dukung. Agar kita orang buat anggap sholah itu buat dukung. Nak iso sini dukung, ya urun. Maksudnya malah turun. Nanti kena ketemu bupati, sing sholah, ya salami template bupati ini. Bupi-bupi. Senggawa benderanya is. Terus ini kasus Jakarta, aku itu dukung. Sing buat anggap sholah itu buat dukung. Mereka nak rambut dukung, kalau nak sing menang rasulah, ya repot teman. Nanti manfaatnya orang Islam siji bil makol, mereka aubiljah atau kelantang. Kemungkinan ketiga aubil makli atau kelant duit. Sing bakat juga ya suka, niati manfaatnya orang Islam. Sing bakat kira rasa di terus, tapi ditompo, ini petir. Jadi ini siji bil makoli, aubil jahi, aubil makli. Terus terakhir aubil badani atau kelant badan. Nara iso kates roan nono ay kerja peti. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kawe senawawi cerita noman asbah. Man desa pada wong asbah itu isi isuan sopeman. Ketika tangi turu layan di orang niat sopeman azulma yang berbuat dolim ala ahadin ingat asal siji. Hufiro mengkotin sepuro lalu ketiman apa ma perkoro jana kang lakoni sopeman. Jadi di sepura pengeran itu orang kudu istighfar. Kue tangi turu, orang terbersih niat mendolimi orang lain. Itu kabeh salam otomatis di sepuh. Mulai tangi turu ku niat, ya Allah, kalau orang kudu mendolimi, itu ya di sepura. Waman disapani wong asbahayku isu-isu asomoman. Yan wikhali niat sopoman nusrat al-mazumi yang nulungi wong sinti dolimi. Wa kodo aha jadil muslim. Lan niat nakani hajat wong Islam. Kanat mongko ono opo ikilah khoslah lahu ketiman khoslah maknanya khoslah atau kanat ono opo nusroh nusrotul madlum atau khoslah yaitu nusrotul madlum ketangi turu kok niat nulungi wong lemah kali kiai tangi turu niat nyayang sandalem nyayang santri, santri itu seringnya randi gue terus nyayang tonggo-tonggo pokoknya niati tangi turu niat siap memposisikan diri menolong wong tinggi gali lan siap memposisikan diri siap kodo ihajatil muslim iku ganjaran ikat di hajat dan iku kodo karo ganjaran haji magruratin kang ati iku lo suwon sing diteksir melarat-marat pokoknya tangi turu ngono si tangi turu langsung hasut ngono tangi turu wiridan di dulur suga ya ranya faati di pakde iku wiridan nopo faham ya bareng radi duit di konco suga ya orang nafati wiridan ngono serasa ngono soalnya tangi turu nak melarat niati gue pertontohan nak umarat ya senang pengiran mana gak jadi umarat sholat mana kalau pulau sholat jamaah itu penting sing sugah tunjuk nona wong akeh nah aku sugih lah tetap sujud nih pengiran sing melarat tunjuk nona wong akeh aku melarat lah tetap sujud nih pengiran tiga jamaah ini harus di depan umum lalu ini dikani ulama kafe ono wong kok jamaah nih di rumah itu tidak bisa menggugurkan perdu kifayah jamaah itu harus di tempat terbuka dan di depan. Kalau kalau pentingnya seperti itu. Dan wong roh nak sing suga yo nikmati sujud ning Allah, sing larat yo nikmati sujud ning Allah. Mulane kowe itu ben nak suga di musala bibir alam. Cara kula kesunatane nganggo kaca, sebagian kaca terbuka. Dan wong roh nak kegiatan wong Islam paling inti niku sujud. Kudu diketokno, wajan agama iku kudu ketok. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu. Eh, hari kok ketok ta dhek? Ketok, dhuwur maknane ketok. Sholat pertama dipraktekkan Nabi sholat duhur. Nabi pertama sholat ya di depan umum, rupanya ning Ka'bah. Itu di antara kebenaran syaratnya kudu didetokno. Paham ya? Mulane nyimpen ilmu itu hukum itu. Terus. Wong alim nak alim tenan ya kudu ngetokno alime. Nak ora malah dilaknati pangeran. Mulane kata wong alim tawaduk ta anake nakal-nakal. Lah nek wong alim kudu ngetokno alime. Lah kok nak ngetokno ternyata goblok wong terus ngakoni ya leren, tapi pokoknya ketokno sik. Paham ya? Nganti bareng ngetokno jebule. Muling, wah berarti ora alim. Iku pancen ngono, kulo mboten sombong pancen ngono. Dawuh Kanjeng Nabi, "Idza zuharatil fitanu wal bid'u, falyudhiril 'alimu 'ilmahu wa illa fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma'." Dunyo nek kakehan fitnah, ku falyudhir. Mongko ngetokno sapa alim wong alim ngetokno ilmu gitu. Nek dunyo wis rusak wong alim kudu ngetokno Ithar. Paham ge? Apa-apa, aku pandai mengurus masjid, wajib masjid yang rame ini. Aku tidak boleh, karuan ini, sesek. Mereka syaratnya kebenaran kudu ketok. Paham ya? Fasda bima tu'mar. Maksudnya fasda ya? Mongko ngetok-ngetok no siro bima tu'mar. Iyu zirohu alat gini kulli. Iza zuharatil fitan wal bida'u fal yudhir. Mongko wajib ngetok no sopo al-alim wong alim ilmahu eng ilmune wong alim iku. Wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan najas. Nang kadang-kadang ya usah nuduh wong, tapi kalau sering roh wong alim tawadu, sang ilah itu ya gelem ulang. Ngedal dia di ilmu pengiran. Kota-kota itu anak inaka. Orang-orang, anak wong alim butuh ngetok no alim. Soal tawaduk gampang, tawaduk itu bisa diekspresikan dengan gaya yang berbeda. Misalnya kata sekolah, sopan teng jenengan. Kalau BMW jelas, tetap sopan jauh pengiran. Kalau yang sopan jenengan, jenengan rasa sopan kula. Naruhan beri kita jatuh, kalau jam. Tak tawaduk biung, kalau yang sopan jenengan. Kursi ya sederajat, kurang apaan nih tawaduk. Sampai sopan kula, malah repot ya. Ngel-ngel kula. Ngel-ngel kula. Kalau kulo ngomong kiai ini, kalau kulo ngomong parah tenan. Misalnya kulo tengok rumah, wes saya anak itu si parah nih. Ya Allah, sendiri ini maksudnya gus. Bawang gus kesuari ini, wes jenengan semua yang tak nikmati. Kulo datang Jogja, ini anak kulo SMA si rawan, ibu si kulo SMA si rawan, nak kader perkara ini sebut all out mulang Jogja. Sekali tengok rumah kulo, ya wes santri kulo tengok naruan, dia mulang tenan kulo tengok mereka. Sekali tengok sarang, dia kulo mulang tenan nih sarang. Kulo pas mulang nih ini, baru kulo ngurut ini rono, waduh. Ketemu meneh cara kula lho ya rasa tertidur sih salah ini tak terang ben wong ngerti ngene gak ngono gruda gruda meneh di lampiran jare wale sama mampir ngerepoti wong coy cara kula soalnya jaman kula wis sepuh ra iso rene kuwi lho wis sepuh dadi eling-eling ya dadi duhur iku ketok nggih duhur iku mulanya nak wong alim ramulan ora iso tobat nganti mati ora iso tobat senajan istighfar nganti mati ora iso tobaté wong duwe ilmu kok ora gelem mulang tobaté illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu wa bayanu maknane memberi penjel artine gampangane ya mu ora ana ning ayat iku tobaté wong alim ramulan illal ladzina tabu wastaghfaru ora ana illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Iku lagi ditobati pengiran. Jadi kena ngerasa ngalim. Yang ngalim ora kudu alim alamah gitu. Baliwani walau ayah. Jadi sing spesial ke iso ngelakoni itu ulang. Sekali itu orang fikir. Ngerti tenan fadile fikir. Ya sih kue ulang. Oh fikir rapopo. Terbukti aku fikir mulai cilik nganti seiki ya rapopo. Jauh ya lemu. Orang perang. Jebule fikir orang menghalangi orang lemu. Perang ben wong roh. Bahwa fikir itu tidak menakutkan. Bukteno, ya bukteno, aku itu happy. Ya itu utang duit. Nggak mari uang, mari utang. Oh, ya bukteno. Tapi harus mati. Pokoknya bukteno. Ya itu jelas ya. Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibad ilallah anfa'un nasilin. Ahabbul ibad itu seneng. Luweh diseneng-senengi kawula ilallah. Wong paling disenengi Allah itu apa? Anfa'un nasil. Itu wong paling manfaat lina di maring menu. Misalnya di alim, iso ngaji, mulang nombong. Wa abdalul amali utai api-api yang amal iku idkholus sururi lebokno kesenangan ala kolbil mu'mini ingatasi atine wong mu'mini. Mana itu sirine kenapa kalau ngaji sering guyon. Ibadah paling apik ngelebok neteng. Sungurit kasih saya sakit ngaji malah diweden-weden ini tambah nemen. Bingung utang, bingung busu malah ngaji diweden. Semua ibadah yang apik ikhlas surur ala kolbil. Mu'min ngelebok neteng yang artinya wong mu'. Ngaji nanti nanti ibadah tengene multazam. Wong diweden no akhirat. Nanti nangis kata sahabat, nanti nak ngedikan kan wibawa, nangis kata. Pas tengah-tengah itu Jibril turun. Ya Muhammad, engkau dapat salam dari Allah dan anda ditanyakan lima datu kontruk itu ibadi. Ugawe kawula aku putus asa. Nabi langsung nangis, langsung guyon. Jadi ngedikan dengan Nabi. Barusan aku ditegur Jibril, orang oleh mesin-mesin gue, gue seneng-seneng. Gue nak dosa sepura, sapa aku. Nabi gue. Jadi gue terakhir kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melok yang terakhir, ngomong saya melok yang pertama. Jadi kalau melok yang terakhir, ngomong melok yang apa? Pertama. Ya tapi nak. Tapi syaratnya wong alim sing wibawa, jadi guyon lagi saya mari khosya. So, guyonnya gendul tambah nemen. Jadi walhasil wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Lengi-lengi. Jadi wa afdalul a'mal idkhalus surur. Misalnya ke makomum ini sisane ngopi-ngopi bek rokok-rokokan sementing isong guyu ya ibadah. Rokoknya makruh nyeneng nopoin jauh itu ibadah. Ini kok asendi dan malaikat yang ngitung yuk berang usah melok ngitung. Paham ya? Nah isane seneng rukin kayak rokok ya kayak rokok. Gus kok ngekei barang makruh niatku idkhalus surur. Ala kodil, engkau rana hitungannya sih. Faham, engkau rana apa? Rana usah ngono. Rana berlebih. Yat rudu andu, kang iso nolak sopo wong mukmin andu sangking wong mukmin liya, nolak jian yang lesu. Misalnya nak nolak lesu, tidak imanan. Awyat sifu, to iso buka sopo mukmin andu sangking mukmin liya, karoban yang kesisane. Nak nolak konca susah, ya gibur. Terus awyak di to nyauri sapa wong lagu mari mukmin denan ing utang. Nek ana kanca diutang sing gak masuk akal yo sahur. Aja diutang modal wah. Wong mlete utang 100 juta go modal dia kon nyaur yo kupon. Maksudnya nek utang-utang iki lho misale rugi diutang beras 2 kilo sahur. Tapi nek utange investasi 50 juta wah iku ora utang iku. Wong ngawur itu ngono. Jadi jelas ya wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mulane ra usah meden-meden kanca. Kulo nu ra cocok mbek kiai sering ngancam wis ngene ilmu murah manfaat ngene-ngene. Iku mari ketakutane santri. Ya santri ya mesti salah wong santri. Iku nek ra cocok ya meneng aja terus kok ancam. Ra manfaat ilmumu iku jenenge menakut-nakuti wong mukmin padahal ati-ati ibadah iku memberi kesenangan pada wong mukmin. Kulo iki eling tenan zaman Mbah Mun dese nderek mutusno santri digoyong. Itu ada beberapa santri yang salah dan menurut aturan pondok itu digoyong. Kalau ulang lagi ada kesalahan yang menurut aturan pondok itu gue jeling pas ini ya masih ikut memutuskan itu enggak santri jadi soal lo diboyong dewin itu so gue tetap santri ku dengan akhirat soal gue diboyong aturan pondok ya aturan pondok mereka pondok butuh aturan gue tetap santri ku gue bisa jadi wong ape soal diboyong aturan pondok ya teman kakak sih jadi wong soleh ya tetap biasa soal banget. Paham ya, itu kok bebas di boyong santri. Oh, jadi bisa diboyong. Dia ini lari itu, itu jenis bikin ketakutan. Padahal api-api ibadah itu halus. Paham ya, terus ini tenang kulit jari anu tenjenengan. Itu soal kayak gelo, mereka beli ya wajar. Mungkin ini menurut saya orang gelo. Tapi ya biasa, soalnya saya itu sebenarnya jadi wong kurang gelanya Nabi di wahsi. Padahal Abdulul Khalfi. Nyon saya itu nyatanya wahsi, jadi wong padahal digelani Nabi yang salah, maka ini saja. Tapi malah ada ayat, lai salakam nal amri syai'un, au yatuba alihim, au yu'adiba. Itu hanya pengeran, maksudnya pura, jadi esoknya sudah melok. Nah, itu kan orang mau dokin, kalau tak boleh. Orang tahu deres rokoknya lo gitu. Terus bar mangan nyoblok kaos, terus jangan-jangan rokokan. Oh, mesti tak boleh, yang yakin ya. Mesti percontohan yang buruk, paham ya. Tapi mesti aku ngomong, yo ini cara pondok beta boyong. Tapi aku yakin itu untuk rahmat aja. Bukti ini soleh mulu, tak terang. Ini jenis idholus. Ini ngaji. Jadi dia itu kereng, itu kereng tegas. Itu kereng yang menghambat hak wong mukmin seneng di rahmatnya Allah. Piye-piye kita wis kongkon seneng kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu. Wong kon eling fadlile Allah, kon eling rahmati Allah, terus falyafrahu mongko sing seneng. Lah Allah mutus seneng kok kowe dadi kiai lan kang ngancam kowe iku sapa? Wong Allah sing pangeran sing duwe nikmat sing mutus seneng kok kowe ngajak wong liya. Susah, lu apa-apaan. Paham ya, jadi aku keliling. Lu soal kita kadang ngamuk, ya menusuk, ya ngamuk lah. Ya. Tapi kita itu mentalnya ranguniku. Tetap ikhulu surur ala kolfil mu'min. Ileng-ileng ya, tetap. Wa afdalul a'mal ikhulu surur ala kolfil mu'min. Ya, wawu. Dawi pengiran itu, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Nah, ini surat Yasin. Anggur wong kok ngamalake fa basyirhu. Mongko kei berita gembira sirahu ingman dimaghfirati wa ajri kari. Saya gigi wali anu wis ibadah istighfar. Engko ora mesti ditompok, kadang ati murah bersih. Sedo kok kadang riya ora mesti ditompok. Endi kita ora mesti jenenge manusa selawase ya ora. Tapi ora usah ngono, sok anggere wong amal wis padha sirhu dimaghfirati wa ajri kari. Wis anu kula. Iki ayate ngono, fatashir monggo nek ibrita gembira sirahu wong sing wis ngamal. Nek wis ngamal ki ibrita gembira fi maghfiratin kan di sepuro wa ajri. Ya soal kok ana masalah-masalah sing macam-macam terus. Iya, salah jenenge manusa. Sesuk yang kini soal ana wong sedekah ana riya sithik-sithik, ana wong salat pamer sithik, iki pancen manusa. Insyaallah asal mukmin alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Terus ana iki wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'ir rahmatan wa 'ilma. Asal kowe mukmin tok dongane malaikat sing hamalatil arsy. Malaikat sing nggawa arsy kabeh dongakno wong sing i. Dongakno piye? Dongane apik. Rabbana wasi'ta kulla shay'ir rahmatan wa 'ilma. Gusti rahmate jenengane ku jembar. Wis awang iki salah sithik-sithik lah jenengan sepu. Soal salah ya salah. Kadang wong alim mulang ya ujug. Engko sing ngaji ngene iki ya niat timbang ngomong nganggur ngaji. Wis macam-macam nak nuruti ora ideal ya ora ideal. Sopo sing ngene iki ya? Imam masjid dari istiqomah terus lewat titir put wong li. Wong li. Ya ora. Tapi misalnya ra istiqomah ya malah lucu. Apa kok imame sinten? Imame Pak Rufin. Biasanya duki kadang boten. Kayak lawan kok. Tapi misalnya istiqomah terus. Alumni pondok liar ora keduman mergo ambek bayiku nganti watuk-watuk ya. Kulo ndek kanca dene kanca kulo ndek murid bapak. Lucu nek ora karuan. Nek nate kulo ana khotbah iku guyu sabar-sabar perkara niki ene tuwek mau pensiun. Tiang ingkang takwa niku terus watuk. Bareng watuk terus Allah mlebet swarga. Wis dhek anti yang sing takwa Allah. Mlebet swarga. Tiang ingkang takwa watuk suwi terus Allah mlebet swarga. Jadi gusiu sabar-sabar, piye kok? Sesuai situasi tu, iya engkang takwa Allah berbesar. Kalau dia dah, iya engkang takwa suatu gusiu. Terus dia dah Allah berbesar. Jadi guru-guru pensiun bah, pun waktu enggak ada ni. Lagu istiqomah tak ngaganggu. Ayo, ora jelas. Lah tapi ya kudu ya khusnudzon. Ngono iku ya disepura pengen. Wong cilik kula nu khotbah sing ketuan ngoten niku riwayat khotbah iki tapi dicilik nang bebek. Sebalik, nanti cilik nang di HP. Kadang tek safar ngene iki khotbah wis dibatasi dipindah sawah. Ya bareng mulai khotbah. Wong dua guyu kabeh. Dia gulai kesuai. Sekarang ada yang untuk khutbah itu rapar-rapar. Wendes. Bocah-bocah itu parah tenang. Ibu ya khotipi di sepura, bocah-bocah itu di sepura. Sekarang ini jatili itu rapat itu. Dosa. Terus ngomong, itu apa itu Abdulul Amal, ikhulu surur, ala kolfil, mom. Tapi nomor apa kan, sama jadi kiai keras rapopo, tapi ya piye wae niati sing apik. Piye-piye tak e hadis ikhlas surur ala qalbin mukmin. Bon itu sing wong apik ku loro iku sing iman mbek sing manfaati wong Islam. Saiki wali ane wa khoslatan lan ana tingkah loro atau perilaku loro. Lah sik kang ora ana barang iku maujud akhbasu kang luwe elek. Marane anjasu kang luwe najis, luwe jemberi karo mikuno minggu ba dibanding khoslate ini. Iku asyirku billah wa darru bil muslim. Elek-elek kakoan iku sirik lan madharati wong Islam. Cek madharati niku fi abdanihim dalam pira profisi ke wong Islam. Aw amwalihim to sedulurane wong Islam. Kuwi utang ra nyaur berarti madharati dunyane wong Islam. Yo ngulan yo apa tenan. Nek utang wis akeh-akeh jenenge iso nyaur, nek iso nyaur jenenge madharati dunyane wong Islam. Fa inna jami'a awamirillah taala. Mengko sak temene sakjane pira-pira perintah Allah taala iku tarji iku bali apa awamir ila khoslatene maring tingkah loro. Sisi at-ta'zimi lillah iku ta'zimi Allah Ta'ala wa syafaqati lan welas li khalqihi maring makhluk Allah. Barang apik ning donya mung loro, sisi ta'zimi Allah, nomor loro welas sebab makhluke Allah. Kaqauli Ta'ala wa aqimus shalat wa atuz zakat. Sehingga aqimus shalat berarti ta'zim ning Allah. Wa atuz zakat maring zakat berarti syafaqah ning makhluke Allah. Nek zakat itu ibadah sosial. Jadi si ngomong ngono itu rai LSM saiki, saiki kan ono soleh ritual, ono soleh sosial, aneh-aneh. Ibu sedih sih ungu nane punos mendikan gue ibadah gue loro takzim lillah, wasyafaqoh, ikhwanuki. Iku waktu mu solat matili takzim lillah, waktu zakat matili syafaqoh, ikhwanuki. Wakauli Taala, anishkurli, wali wali tek. Li berarti Allah, wali wali tek amah makhluk. Terus ruwiyah dan riwayat no an Uwais Al-Qarni, sangking Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang terkenal wali ya, wali ini tadi ini Uwais Sinten Al-Qarni. Terus beliau menangani janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi buat nanti ketemu. Dia menangi tapi buat nanti apa? Ketemu. Jadi Uwais ini ku guanteng, meripati biru. Sampai tangga-tangganya darah ini si mata biru. Jadi lakopannya beliau itu si mata biru. Guanteng dia. Ganteng gak ada penyakit baros. Sing ora iso ilang kecuali mau di adhirhamu sak koin sing ijo. Niku kata ibu nu yo sekolahane kena ngurmat ibu sing sabar. Ning dinggo nang wedok iku goe, zaman perawan iku wis mbok rapi setengah bayak iku nganti tuwek tambah nemen apa? Uwais Al-Qarni ku duwe ibu. Ibu tenan yo mukminah. Kabeh tanggane wis sowan Kanjeng Nabi. Lho Uwais sampe sowan Nabi ora oleh ibu. Kuwi nak sowan Nabi sing ngejak aku iku sapa? Ibu e manjane pon. Mama aku itu juga gendong. Gue buang anak. Lalu gue gak egoisi ngono. Uang anak itu menangi Nabi. Tapi sama Nabi ku rauh lah. Perkara ini khawatir. Rangga ini rauh. Saya ngomong. Dia ngejak. Egois tau lah. Tapi gue was dituruti. Mereka birul walidah itu segala-galanya. Kan gue suwa nak nanti ayah. Santri boyo ngapain wang ibu. Ibu doleh. Uang kanjeng Nabi. Uang ngoleh no was Al-Qarni. Ngomong ibu. Orang sempat sowan kanjeng. Kau terima kiai, kau fitmah guru ini, sampai ngelamati ibu ini. Tak boleh, aku keliru ibu nomor sisi. Bukan apa-apa, bapak aku rapati jelas. Bapak aku ikus. Ikus yang lanang, orang rapati diri dari pengeran. Kau yang lanang itu kuat. Kau anak-anak ikon doyong dari. Kau anak kulau ben doyong, wangi kulau. Nak orang lanang ngomong-ngono itu nalekat duyu. Orang lanang sih kemen diwangi ya. Orang lanang pria sejati, rapati butuh anak. Nah ibu pantas, butuh Allah. Mulanya yang hati-hati mesti ibu. Ya lucu kalau misalnya kayak kulau, misalnya kulau itu lanang. Anak kulau mondok, anak boyong, benih wangi bapak. Kan juga keren, malaikat lah, kandung lanang sih, yuk. Itu bantu. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu, tadi Nabi zaman sugeng. Nanti Nabi, ya Nabi tenang. Nabi itu muka syafa. Semua riwayat-riwayat itu yang sahihah itu menyatakan Uwais Al-Qarni ratau ketemu Nabi. Memang ada riwayat-riwayat tapi tidak sahihah yang mengatakan pernah. Tapi yang kuat itu yang tidak pernah. Dawuh ning Umar, ya Umar, sumben kowe iku ketemu wong rajulun ning Qarni. Napa rajulun ning Qarni? Iku goleki, terus njaluk donga. Dongane Uwais, dongane cah iku dawuh Kanjeng Nabi iku mesti disembadani pangeran. Terus dawuh Sayyidina Umar, terus kula sepundi ya Rasulullah. Pokoknya anggir ada bocah, tahu penyakit dan baros, terus dihilangi pangeran, ilah mau diadir. Kira-kira tak tahu ini, itu orang hilang. Sayyidina Umar tiap ada tamu kontingen yang beberapa daerah itu dicek. Ayukum min Qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarni? Bilang enggak, ya sudah. siap ono tamu kafilah seperti itu. Suatu saat ono tamu rombongan ayyukum min qarnin na'am. Diteliti sitok-sitok mangane. Wajah. Tapi bareng dulu wes Al-Qarni si Jinomar mesti ikis ini maksudnya. Itu auranya luar biasa wes Al-Qarni. Jadi terus masyur si Jinomar nomangis anis di dungu. Terus wes Al-Qarni gak gendam. Perkara ini dengan sohabat Nabi. Mesti ini dengan pindungan ukulah. Terus si Jinomar cerita. Rasulullah aku pesen neng aku kau nyampe no salami. Terus dari Jawa Nabi. Nek ketemu fa'akri uhmin nisalam. Aku sampe no salam. Terus aku jaluk dungu. Akhirnya wes Al-Qarni dungu. Dungo mereka diutus kanjeng. Era Sayyidina Ali dia nanti dungo anak Sayyidina Ali. Baru aku melaku terus. Tiap digulai uang ora tau gelem. Terakhir ketemu kalian era tadi. Nih, wonten sing maca Hayyan bin Zahrum. Wonten sing maca Hafsan bin Harum, bin Harum. Iku pas ketemu ini dolanan tenggene sungai Dajlah. Jadi wali mulai dicek ya ana sing nyuwun sewu cara lahir kok jadep-jadep nek mlaku ngalor tapi wali lho ya ora stres lho ya iki. Saiki ora jelas bedane jadep lho napa? Tapi kok sewuan stres ya dosa gedhe. Muni wali ya goblok gedhe dari sembarno ora sah hukum. Ketika Hayyan bin Zahrum wonten maca Hafsan ayo teng kita pulau niku anggo ya. Iku langsung tidak salaman mboten turun. Masyur nih. Jadi Mas Al-Qarni termasuk orang yang enggak mau salaman. Nanti kalau matur balik balik jenengan. Ulama salaman itu akeh, singora itu juga akeh. Nah singora alasannya mirip Abdul bin Mas'ud. Itu yang ujub dari Dino, yang dicucup rawan ujub. Ujub itu sama. Kau belum salaman yang sepuluh lu salaman ke orang salami dan beli. Malah repot kok itu. Satu orang usah nopo. Tapi nak hatimu sapi, rapopo salaman. Kalau hasil salaman juga akeh, saya ingin salaman juga apa. Kemudian burun juga salaman. Terus, Sinten ini langsung nyeluk jenenge tiang wau. Terus takok, jenen kok roh kulo, wasil kulo, ini kurang tahu ketemu jenengan. Ya'ri furu fi ruhab jari wais al-Qarni. Roh kulo roh roh. Uang nak berisi kenan, roh kulo roh roh. Nah ini ketika Nabi Khairul Qurun Uwais Al-Qarni api-api generasi itu Sinten Uwais. Sinten Uwais Al-Qarni. Itu terkenal. Itu yang khusus epon. Luan terkenal. Ya itu jadi wali ngono itu baru kayak ngurumat ibu. Sing sangat-sangat egois. Wong kanjeng Nabi dia sugeng kok anak apa sowan ra oleh. Uwais itu nangis. Mereka tonggo-tonggo dia sudah sowan kanjeng Nabi. Jadi kalau Nabi dia ini raih sowan. Mereka ibu itu. Dia ngurumat. Jadi rugen, wong tambah tua wong itu jadi tambah nemen jadi, macam dia tenang lagi tu tambah sepuh. Tapi ya itu semari baca kelas A dia tambah nemen ini itu. Ya gendong ibu era tiga dan dia senang jadi gendong kagak tengok senang kantong kecil tu senang. Nampil sinter wes no. Al-Qarni, kalau kata tu ngani baca alon kata, dia kata kitab Syiatil Aulia di antaranya ada beberapa kurat. Sengrang no mana kita sinter wes. Al-Qarni. Ini tidak nasihati tiang itu semua ngeranangis. Semua nangis pol dari pengirang. Dek ini itu seringkali buatan Jum'atan. Mereka radi pake ya. Sanggung juta dek ini itu rawani dua popo. Agar dia luas juga ada uang. Agar luas juga ada uang. Jadi alasannya aku mau disisa pengirang. Ya itu. Jadi uang itu macam-macam. Ada uang yang senangannya suka. Kalau Abdurrahman bin Auf suka. Jadi alasannya aku tidak suka. Jadi aku nolong uang. Suka sepot. Nanti ketika Rasulullah wis wafat itu sing biayai garwane Nabi segala kesukupane sing biayai sinten Abdurrahman. Nanti kanjeng Nabi ngipeni garwane kon ndongakno Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman oh ngipi ketemu Nabi. Nabi ngendikan matur nuwun mergo kesukupan garwane Nabi sausé beliau wafat itu disukupi Abdurrahman. Iku saking sugih nak kulaan saking sam niku Madinah itu guncang saking banyaknya kafilah. Orang kaya kue dagangan beduan rapopo belas itu kafilai kosam itu tak teko itu Madinah itu goret kaya ada gempa saking aja kafilah. Nah udah ini kadang kulaan unta itu 500 unta nak sak unta ini kita organisasi ke Youtube yang 500 kira gitu. Mak kulaan itu langsung 500 itu unta ini urung kafilai urung isi suka beli gitu. Toh itu ya termasuk Al-Mubasari Nabil padahal suka beli gitu. Yono sahabat mubasa mergo melarat koyo bilang. saking melarat ini suarga juga aku karena pilih aku bahagia. Mulanya khasis-khasis bila lah kau pengen melibu suarga kok aku kerotak-kerotak jubule aku bahagia. Sekarang ini suarga aku ya. Lho cara karfil kan nabir-abir. Kan suaranya halus. Gara-gara bahagia aku akhirnya. Jadi sahabat disik lucu. Dari sahabat disik lucu-lucu. Jenengnya jenden itu. Subhanallah. Amr bin Jamuh ini aku pincang. Pincang, nak matuh jengklang-jengklang. Sahabat lucu-lucu. Pincang ini. Kaji Nabi di perang Uhud, ya Rasulullah kula enak no perang. Dia anak loro ganteng-ganteng, keluarga. Dan Nabi dia datar ngerti kan? So, Amr anak loro gue gagah-gagah, gue aja yang melok perang. Dia pak dia rasa melok perang, kita harus gagah-gagah yang berangkat perang. Dari Nabi Amr, aku sih kandani pangeran, lain salah lama, harusu wala alal aroji, harusu wala alal maridi, harus uang nak bincang atau bisa rawajib. Jawabnya apa lucu? Kalau ngertes Nabi nak kalau rawajib perang. Tapi kalau bicita-cita cita. Dan suarga rasanya tidak uang bincang. Saya gak jalan itu. Nabi udah ngunyur agak. Sekarang ini sumpah. Wawala atau anal jenah biar jati hadis. Demi pangeran suarga benar rasanya dilebari uang bincang. Iya gitu. Jadi kau butuh cita-cita penroh rasanya suarga di telefon yang goblok ni lekang. Kok penak mau telefoni Nabi beo ngape-ape? Penroh rasanya telefon yang racil. Akhirnya bareng perang mati tenang. Jadi kan Nabi, aku delok Amr bin Jamuh. Ya kau ubi arca di sana. Wes ini suarga rasanya tidak iwang pincang. Iya gitu saja. Muar tu apa-apa dia pedih-pedih. Jadi lucu ya Allah. Orang kok corong coba pincang lagi insya Allah kan Nabi wonten gunane iku ora ana ngendikan semangat. Wa wa wala ato anna janna fi arjata ya hadi. Jadi pangeran Gusti cita-cita terbesar kula ini swarga ben ora tani tidak itu yang pincang. Oh, mulane kaya sing yakin Gusti nak nabi untuk swarga itu normal. Wong saleh untuk swarga normal. Tapi nak tiang rajin untuk swarga. Iku prestasi Gusti. Dan jenengan biasanya menunjuk no mujizat si jenengan. Jenengan gagasan menunjukkan keajaiban wong inna ka ala kulli syai'in qadir. Wis nak ta sedu ngono insyaallah. Insyaallah apa sokare ngono. Jadi mbakku ora roh terus itu. Apa nak ning swarga iki pincang ora roh. Tapi ini pertama mlebu iku dadi pangeran pincang. Menjadi cita-citane iku. Den swarga rasane didai wong. Ya, mestinya yang ada ditoto, tapi pertama melebu itu. Sangat tenang, aku senang dengan sahabat-sahabat. Pidih ini, mas. Just tenang. Ya, ada yang dulu, pas kelan di bus ini, di sekelan tenang itu, ada panggilan perang. Aku langsung gerakkan. Jadi ini handolah, sini. Sampai lakopannya, Ghosilul Malaika. Apa Ghosilul? Barang ini mati tenang, yang standar yang mati sehat kan gak usah didusi. Betul sana apa? Di sisi. Wajib pendem. Barang dipendem Nabi ku kuasa. Ini ku ketok anak Nabi ku Nabi tenang. Lalu orang tambah ngalim, tambah ngerti anak Nabi, Nabi tenang. Mereka roh mujizatnya kanjeng. Wah Nabi ku kuasa. Mereka lia-liannya itu ya. Agar mati langsung dipendem ya. Biasa perlakuan malaikat standar. Langsung diterbang. Nah, ini budi. Suwargo standar. Standar prosedurnya malaikat orang mati saya kan diangkat. Budi. Nah. Kadulai ku ramalai kata kangilan ngedusis. Kalau nanti kaget. Lo Nabi ngedusis kan rawani. Prosedurnya kan rawalah yang mati saya. Tapi kok kaget di langsungan. Kok jadi dusis. Gue kira malaikat. Bagian pemandian itu. Tapi akhirnya takok. Takok be bucu. Kabeh cung gamane nduk kabeh sing mati saya itu langsung terbang bojoku kok ribet mereka diskusi niku ya Rasulullah ngapunten niku pas kawan wonten pengumuman ning mboten kok beratus langsung derek gedengan mulane kaya nak julup perang kok ben diskusi. Wah ini di swasta di seni kok dene ra kepengen terlambat ora kepengen julup Allah mau di atus angel lo. Ini makau banyu wangil apa-apa wangil atus-atus langsung merah-merah. Ini khandullah disebut wasilul malaikat. Ya iku ketok ana Nabi Muhammad nabi tenan. Nanti wong sing junub bebek kok ribet. Lah kuwi pangamate niku bali ora usah swarga, malaikat kuwi ribet yo oleh dhuwit nyauri kuwe. Ya repot. Nek opo sing malaikat nyauri, niku kepiye kata. Wah, ya repot. Alhamdulillah. Sampai jadi macam-macam. Dan apa banyak apa silul malaika. Wong sing didisi apa malaika. Tapi berarti ya beres. Nanti kena bincang, ya nabi ada perang, ya melok. Ini kena jantau rawa. Waktu bapak rawa cip terus melok, ya melok. Dari suarga orang rasanya cincik wong ini. Kalau jadi cita-cita ngoten. Kalau yang rindu ngoten. Terus tidak tiang kaya nabi suarga ini ku kata. Tiang buatan jelas ini ku. Kudu wonten Gusti. Yen iki ana nang jenengan ala kuli sein kote. Wani ketemu. Wis wanek-wanek no. Kaya sinten Amr bin Jamuh sinten Amr la atau annal sunnah fi arjati hadi ya Rasulullah. Kuwi ora wajib perang kok ki ku ping. Ampun nabi kula tetep dere. Ben swarga ora rasane kita wong ping. Ono swarga ya sambat. Waduh ngene iki. Sampeyan ya, men swarga yo salah ya ketemu. Ruya anuwes al-Qarni an-Uqala marortu. Marortu liwatan ingsun sifat di siahati. Yang dalam sebagian kepergian ingsun. Siahan itu melaku-melaku. Ya kadang-kadang mau soleh, alamati soleh itu senang melaku. Melaku. Hatta ibuna la'af ibuna saat terusnya diantara sifatnya apa? Asa ibun apa? Asa ibun. Wong wedok sing apik kadang sifat pangeran sa'ihat apa? Sa'ihat. Itu baru kaya melaku-melaku itu sakit kata i'i. Mulane wes al-Qarni seneng melaku. Akhirnya saya ini uang rapati wali tapi senengane melaku-melaku niru wali. Lewaran niru wali ini tapi niru melaku-melaku. Jadi zaman akhir. Nanggu serban itu sunat juga sunat. Saya ini orang niru wali ini tapi niru juga. Akhirnya jadi kimas kancing barang ini. Paham ya? Zaman akhir orang niru sunat ya tapi niru bulat. Saya sholah ya apa-apa. Tapi nak saya sholah juga modus. Ini saya sholah juga apa? Sira hipen ketemu klan Rasul. Pendeta Rasul, Pak Pendeta Rian sederenge pendeta sing boten nglakoni tahrif. Sing ora nglakoni perubahan. Fakultu mangko matur ingsun ya Rohib, ma awwalu darajatin yarqo hal murid. Ma iku te apa awwalu darajatin nek kawitane derajat yarqo hal kang iso munggah ing darajat sapa al murid wong sing ngambah dalan toreko. Nang darani murid, kaya kula jenengan darani murid. Murid itu wong sing arepno apik. Mulane cara Jawa santri disebutmu murid, murid itu bahasa Arab. Wong sing arepno apik jenenge murid. Guru jenenge mursyid atau ustaz. Nah, mengene diarani murid. Murid pertama saene nglakoni napa? Siji kala raddul mazalim, yaiku balekno sifat-sifat kezaliman. Nak diutang nang nyaur, nak duwe salah nang jalur sepuro. Wa khifatu dzuhri lan ringane geger minat tadi ati sangi grobro hak adami. Diusahno urip ku seminimal mungkin ora pati di hak ada. Ko alam nasoh laka sotrok wawadokna angka wisrok. Dosa itu apa? Allazi angkodo dohrok. Dosa itu barang sing ngabotno ged. Kesumber kena neng kiamat iku dosam dikon mikul. Berarti gegerem kesel. Caranya urip ya wakifatu zohri minat sakiat. Kena ngeringakno gegerem berarti ngeringakno minimalno songko hak-hak ada. Ada minat tabiati sang biro-pro hak adani. Fa inna rumangka satune kelakuan iku lais aji iku ora diunggahno lil abdi maring kawula apa amalun apa ngamal sing walih lan iku ing atase wong tabiatun te hak adami au matlamatun te kezaliman wong amal saleh ora diangkat pangeran nak nekne iki de hak adami mane hak adami niku pale kula suwun dadi wong ora usah sing sini sing sepaneng sing ceria. Mergo nak kowe ceria ambek kancamu akrab tenan. Umpama utang rambut sawu ya ikhlas tenan, mergo akrab tenan. Lali tak ijazahi jenengan. Kowe nak dikonco akrab sing akrab tenan. Barokah akrab tenan umpama kowe diutang ditegir iso nyaur kancamu yo ridane tenan. Lali jegeman utang mbek wong kenalan jegeman. Nak utang mbek sing akrab tenan. Nak kenalan kan potensi ndak ikhlas sing. Amun nak kowe akrab tenan, ya akrab carane akrab tenan piye? Kowe sering nulu. Taruh saja misalnya kancanan rugen. Sering tak kei duit, sering tak jajan. Suatu saat Rufin juga, sesuatu diutang 1 juta. Paling kadang-kadang Rufin tetap mikir. Sudah kau ikut sebab, ambil ngutangnya, bisa agak sudah kau zaman itu. Caranya ikhlas itu gampang. Saya tidak zaman kencanan kue itu medit. Ketemu sok sak kadari, bareng butuh tenanan. Wabut. Mungkin disebut wa alafa baina qulubihim. Pertama urip kudu ana mu'alafa. Mu'alafa itu saling aring, saling akrab. Pentingnya akrab, engko nek ana masalah luwih gampang ri. Mane la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terus ana itu illa an takuna tijaratan an tarodin. Barokah sering lomo, wong lu gampang ri. Ya, ke sahabat yang diutang, ya, ke. Tapi gampang rido, maksud zaman normal lomo. Zaman normal lomo. Nah, tapi nah, zaman normal gak lomo, ya berat. Ya, itu carane ngono, diantara carane. Nah, eleng-eleng yang kata sahabat Ansor, ini urian pertama, wong muhajirin teko itu, dikak ke ibu. Suatu saat, wala-wala zaman, wong muhajirin luwe suge, jadi bang Ansor, walian wong muhajirin nulung tiang. Yura masalah, merkur, ya itu tadi. Paham gitu, jadi eleng-eleng ya. Mulanya ngedikannya Nabi, tahadau, tahadau. Uang itu sering memberi hadiah dan saling mencintai. Kalau nak saling mencintai, kalau nak ono nyerempet-nyerempet kata jami, gampang saling memaafkan. Nah, tapi nak kue medit terus utang, gue boleh gak nyawur, walah sebuah utangin geremeng. Medit, nak utang ranya, awur, bak, apa? Padahal nak kue di kata jami, dawe ini fa'inna rula yus adul abdi amalun, walaihi tabiatun awmat lamatun. Padahal mestinya kan ilaihi yas adul kalimut tayyib wal amalus sholihu yarfa'u. Tapi kira iso gara-gara nopo walaihi tabiatun awmat lamatun. Wal makola tusaniya kita makola sing kedua iku kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi alaikum bimusyara satil ulama. Alaikum netepono sirakabe bimusyara satil ulama kelawan nopo ngunggui ulama atau marki ulama. Alaikum natamono sirakabe bimujala satil ulama kelawan lungguh atau marasi ulama ayil amili nanti sisi ngelakoni ilmu ini was imai khalyamil hukama ilan ngerungokno dawe tiang-tiang sing ahli hikmah ayil amili nanti sisi ngelakoni ahli hikmah rian maknanya ilmu anfaat loh buatan ahli hikmah saat ini dihukun saat ini ilmu hikmah maknanya ilmu apa mondok ini apa? Mondok itu hikmah mungkin sopoh itu boleh maknanya jajah apa? Jaduk jajah apa? Hikmah ini kemeriki mana nih hikmah buatan dukun dan buatan jatuh loh hikmah ahli ya. Bila dilai taala kelantas ya taala. Al musibina kang bener kape si akwalihim dan berapa dewi hukama wa akwalihim dan perilaku nih hukama. Fa'in nabu ha taala. Mongko saat temen wa taala yuhi ku songurit no sopo wa alkol dal majita yang ati sing mati binuril hikmati kelan nur hikmah. Wes kunane kuno dewi nabi na ati ku iso urip carane ngancani ula. Ora iso ati urip lawan istighfar kok boten saged carane ati urip kudu bimujala satil ulama. Ke ulama iku sing iso ngurip-ngurip ati. Mergo lalu ulama warasatullah bo ambiya. Dadi jelas ya alaikum bimujala satil ulama wasimai kalamil hukama. Fa inna Allah taala yuhyil qalba almayyita binuril hikmah. Ail ilmi dikasi ilmu an-nafi ika manfaat. Jadi hikmah kan bahasa hadis, bahasa Quran itu maknanya ilmu apa kata memayuk nal hikmah atau fakot rutian apa khairan kasih sama yusi kaya oleh ngurib nasa bawa ta'ala alardo in bumi almayu tata kang mati awa ngurib no bima ilmatori klan banyu udan wafi riwayat di Tobroni lah ing dekut tetap in dalam riwayat Tobroni Nabi Hanifah jalisul kubara itu kudu lungguh tokoh-tokoh yang gede tapi orang gede ning dunia wasa ilu lantako isyrokabi alulama yang ulama wajalik wa kholitu lantukumpulo isyrokabi alfukama yang berobro fukama. Tapi riwayatin jalis al-ulama ngungguwa ono siro al-ulama yang ulama wa sohib lan ngancan ono siro al-hukama yang ahli hikmah wa kholid lan campur ono siro al-kubara yang berapura tokoh yang gede gede yang dawah maksudnya fain al-ulama amung saat temi berapura ulama itu salah satu aksamil ono telu berapura bagian sisi al-ulama ufi ahkamillah ulama tentang hukum-hukumnya Allah Ta'ala warhum ashabul fatwa itu yang dia ini fatwa cara saat ini fukuha ini cara saat ini apa? Fukuha wal ulama lan ulama bi dzatillahi ta'ala ulama sing spesial nerangno dzati Allah ta'ala anane sing nerangno sifat-sifat Allah wa hum al-hukama iku sing ahli tauhid ahli ilmu kalam fa fi mudakhalatihim monggo kita tetep ing dalam lebu atau sowan atau kumpul ulama kabeh tarhibun uta bersena lil akhlaki maring pira-pira akhlak li anna hum qurana sak temne hukama iku asyraqat itu melorot asyraqat itu maknane kados kados ngene Quran yo wa asyraqatil ardu bi nuri rabbika. Lian lahum ku asyraqat iku tumlorot utawa pasang banget. Kados niku lho asyraqal badru alaina. Asyraqat ku tumlorot banget, pasang banget apa kulubuhum. Ati-atine para hukama di ma'rifatillah lan ma'rifatin Allah Ta'ala. Wa asrokot lan padang banget apa asroruhum sariroe atau ati ini ati sing jerune ati jadi kulub itu ati nah asror rahasia sing jeru ati itu padang kabeh di anwari jalalillah kelawan nur-nur keagungannya Allah. Lawal ulama utawi ulama filkisna ini kelan bagian loro yo ngerti hukumnya Allah yo ngerti sifat-sifatnya Allah warum al-hubaro itu sing gede dengan jadi ulama itu ada ulama sing tukang pekeh ana ulama sing ahli tauhid. Nek wong nguasai loro-lorone disebut al-kubara. Dadi ulama papan atas. Jasen. Lah nek al-kubara tenan niku jenenge ahli wong. Dianggep keluargane pangeran. Keren tenan. Wong kok dianggep ahli wong. Nek nak wani yo kuwala tenan. Wong kok wani ahli wong. Iki sunowo kados dewe kan Nabi rawuh inna lillahi ahlaini. Allah di keluarga loro sinten nabi hum ahli wong wa khosatu ahlul Quran ahli wong. Wa khosatu napa ahlul Quran ahli wa khosatu wong sing seneng Quran tenan seneng elmune Quran tenan seneng tafakur Quran tenan iku gelare napa ahli wa khosatu iku dadi ahline pangeran lan wong spesiale pangeran tapi syaratene wau siji nguasai ahkamu wa berarti nguasai ilmu fikih nomor loro nguasai ahkamu sifatillah gamane cara sakniki ahli ilmu tau. Fa inna mukhalatata ahlillahi mongko sak temen nyampuri ahluwah iku taksibu iki iso mempengaruhi apa mukhalatah nyampuri ahwalan ing biro-biro tindak lampah saniatan kang agung lawan menapu tai manfaati billah wi kelawan ningali para ulama utawa ulama ningali jenengan iku fauqa nafsi sak dure manfaat billah wi kelawan mok krungu dawuh ulama. Nah, mulane kesunatane ngaji iku yo ora nganggo siji tok, mergo nganggo siji berarti mau manfaatno lafal, nek iso iku yo manfaatno roh wajahe ulama. Mergo wong kuno ngendikan piye manfaat delok ulama iku sak dhuure manfaat mau ngrungokno lafal bangko ulama. Wa nafu billahzi faqon nafi bil lafzi. Saman mongko te sapane wong iku manfaat, iku manfaat ika ing sira apa lahu apa oleh delok man nafa'a moko manfaat ika ing sira polah luhu lafatiman wong nak wali tenan iku delok wong liya dalam mari barokah wa man la fala sing ora lam yanfa'u lahdu ya lam yanfa'u lahdu wa kana lan ana sapa Surawati Imam Surawati Surawati sing aran kitab Awariful Ma'arif yang terkenal ya sinten Imam Surawati sing aran kitab Awariful Ma'arif iku ya tufu iku senengane mubang-mubang sapa Surawati sifat di Masjidil Khair ana ing panggonan Masjid Khaif, Khaif no Masjid Khaif ono semoco Khaif ono semoco Khaif sami ini. Pokoke anggar tenggiro asap ayu gampang fala taku fi doikin mimma yam kurun anggar doikin ono semoco dikin mergo anggar ono ya iku potensine tetep doikin yo potensi dikin mergo limunasabatil ya napa limunasabatil ya mulane ngaten iki Khaif ono semoco Khaif walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadha wa kun makudi walana khairul anami abu ini satu kusin kalau nanti itu kata masjid khif masjid khif itu masjid tentang mina terus rin semua nabi nak badi sowan teng Ka'bah itu itikafi teng mina mergo nak sowan teng Ka'bah rawani dianggap Ka'bah itu kerajaan mau mereka ning pelatarane kerajaan ini itu jenenge mina. Mulai kata wali-wali ini muka syafa nak ketemu poro nabi haji ini teng budi mina. Mulai kulo niku syukur sangat nate sinau al asr an nasr fil kiro atil asr. Kulo pas haji sinau kiro ah asron itu teng mina. Jadi kulo niku angger dalu niku kepengen roh meskipun kulo boten ngalami muka syafa. Tapi kulo kepengen kumpul dan asarin nubuah. Jadi melaku-melaku tentang masjid khayyif. Mulanya tentang berdal dibagak no, tentang nopo. Walanal ma'la wa khayyifu mina. Jadi na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal faytu ya'lafuna. Walanal ma'la wa khayyifu mina. Fa'laman hadha wa kun wa kun. Kalau ini nanti saya irar roh. Kena apa dibaan kok wa kun wa kun. Saya jane ini ku coro riwayat itu wa kun jagini. Tapi kabeh wong moco wa kun wa kun. Nentang wong akeh rapi. Akhirnya aku ya melok goblok wa kun wa kun. Ngono ala. Jadi kalau aku ya bingung. Kalau ini kan jadi wong alim. Ngampi eh. Kayak kalau ini. Serah yang sakaknya ngomong. Menengah. Kalau ini ya bingung. Maknanya wa kun wa kun. Ya roh. Tengah kita kalau ini wa kun jagini. Tapi wong ini wa kun wa kun. Kabeh kalau wa kun wa kun. Wong ini orang Melayu. Wong ini kok geger. Kalau kula ya mungkin bener naskah wakun-wakun ini. Kalau orang Arab itu ada tauhid. Tauhid itu lafaz diulang. Wa ma minat tauhidi lafziyun yaji mukarroron kakaulikat guji-guji. Jadi kalau ilmu naku, nak kepengen tauhid itu menik kum kum kukut kukut. Diulang dua kali. Dan nak ngono berarti kun kun. Paham ya kun kun. Jadi uang bisa upede-upede. Mulai aku semua nanti ulama di sini. Jadi nak mendikan itu ma'riful fathah. Ma'rifu kenal kita al-fathah yang hamparan tanah sini Mekah. Hamparan sini Mekah ini apa? Tanah apa? Fathah. Ma'riful fathah. Wa ta'rifuna tanah tak fathah ya kenal aku. Aku ya kenal tanah ini ya kenal aku. Jelas alamatnya jelas. Statusnya jelas. Ini pulau ini umroh tahun 2009. Ini sinau Bukhari ini selendan minggunya pinggirnya mindari Nabi. Sopo ini aku kulu cilin. Aku ya kondok bujuku. Di aku rangar-rangar seringnya Mekah. Oke Ergus, soko sini Medina, aku mesti kangen aku. Mereka biasanya orang kaji, aku nak selendian ngamun, aku mesti nangam. Jadi paling geleng-geleng, kok ada orang selendian sinau. Nak soko itu randungan aku, ya keliru tenang. Mereka di selendian itu ngantuk, orang itu sirang-pirang. Tak selendian sinau, kok railing bangkunya. Lu ini kebanyakan lagi, sampai soko itu, Pak Hasil itu sekolah sakit hati 2013. Nanti saya ini jeleng sampai soko itu, kalau ini sampai Hasan. Saku lagi sokoh. Jadi, wis kenal aku kan sokoh itu. Tak tahu kok ira kenal aku. Mulanya orang dongak, no paham. Jadi, syarat yang ibadah itu kudu pede. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal faytu ya'lafuna. Jadi, kena khasin yang kabah. Kabah, ileng lebih kuro. Awas lah, ileng. Kudu mending ngomong kan kenal. Kena kenal di dongak, no. Jadi, syarat ibadah itu kabah ya kenal kue. Kue ya kenal. Ya, tapi yo, saya nak ramah kami itu yo aneh ngomong kalau faham. Tapi nak makomi itu cuma ni mana? Nak riful fatha, wa ta'rifuna, wa sofa, wal baitu ya lafu. Nak ramu ni, wal baitu, tay baitu, wah lu ya lafu akrab apa baitu wah naik tu. Wah akrab apa tu? Aku sakit di kari. Jadi nak mana? Wal baitu, tay baitu, ya lafu. Iku akrab, akul fah, ku mana dah? Nah, tapi sekarang tu panjang putu-putu ni nabi menandikan walana khairul anami aku. Aku dia api-api bapak. Lah kowe rasa melo-melo nek iku wong ora melo nek iku ora usah. Apa terus nomor kok ngono diprotes nek kabeh kowe sapa ngono lha. Mana sing ngomong ngono sing gawe ngono ben Habib se pantes wala ala khairul ben Habib se Habib Ani wis wae sing Habib. Nah kene ngomong sak tahun ketemu nek wala ala khairul anami aku. So nak kulo di bapak api nek makomo maknane api ora sirik paham yo ora apa-apa. Ketua itu bosen ya kelas-kelasan. Mulai kulo niku mulai alit itu apal dika. Oh iya maksudnya alit itu umur pitulah, solulah, solulah yang tengsaran itu paling seneng apal dika. Bahak, gara-gara diceritani Mbah kulo jenis Fatimah. Fatimah niku apa ini Idris bin Umar bin Arabi. Ini misalnya Mbah Hamid, Hamid bin Abdullah bin Umar. Ini kulo tak tako irin, kulo tak papat SD. Sering kulo tidak soan Mbah Hamid. Ini buatan foto Mbah kulo misalnya. Tengah sembesan. Nak ngomong kulo. Kak Hamid itu nganti jadi wali. Hakim mergo disik senengane sinau dipa mbek berjanji, berjanji mbek dipa. Di kula teng sarang niku sampe hafal kula dipa. Gara-gara di jadi bapak mbah-mbah kula Fatimah itu kan sering mau jadi. Saya kula berhubung mondok sarang kan sarang seneng ilmu jadi sak mana niku. Mana kula nuku hafal dipa. Al-Hadis Sani an Yasad bin Atta an Kafil Akhbar kola alamani abdi Tawra ta'ila sifron wahid dan kana yakhtimu wa ikhili. Jadi di antara tiga itu makalah yang ada. Terus menunggu apa nama? Na'riful tatha wa ta'rifu. Na'rifu kenal kita al-tatha hamparan tanah ini Mekah. Wa ta'rifu ya tanah itu kenal aku. Wa sofa lan gunung sofa. Wa sofa wal baitu lan baitu wa ya'lafuna. Na'riful tatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Walana al-ma'la, lan aku itu duwe tanah ma'la. Gini itu sehingga terus kuburan Nesinem sehingga Khotijah. Wa khoifu minna, lan aku kenal banget ambek jenenge khoifu. Dan itu gini Imam Syafi'i Riyin Sinau Fekih Adi Ali Nengok Tenu ikhikafe teng masjid Khotimi. Kalau nanti Alhamdulillah nanti Sinau Kitab An-Nasr Fil Kiro Adil Asr. Jadi kalau Minau rafa gara-gara teng Mina Patang Dino itu namu Sinau tak. Mereka para nabi nak bagi di Mekah ini dikasih di Mina. Ya, jadi orang kuduroh. Kok nanti Mina menemangan terus ngeluh. Ketelap katerin. Ya Allah, kajelek, kajelek. Ini nak orang awam pantas. Terus kiai kok kekeh. Kiai kok pemangan tuh. Urung, waduh. Pelayanan ini ramu tuh. Jadi nabi-nabi sini kono. Kelek, kelek. aku liwat-liwat rasi salami tau apa men golek gedang. Ya tapi yo niku yo wong kaji ape nek wong awam pantes. Kulo ni yakin mboten sok kulo nate kelaparan masuk kaji kulo kaji plus. Pastamina. Iki gara-gara niku wong do antri mangan kulo lagi ayo antri yo rodo isen terus wong kok antri pakanan kulo isen ben nabi yo. Wah, ini nak kena nasi-nasi rawo, terus ngeluk aku pas santri mangan, wah, sini-sini wong kena nasi. Akhirnya kalau mau jumpa gedang sitok, terus sinau kitab An-Nasr. Nak tepak ya untuk makan, orang ya, wis. Jadi, aku tuh khawatir nak pas nabi-nabi liwat, nah contoh kalau ya ramu kasafah, tapi kalau percaya nak nabi, mesti haji. Ini haji sofe. Semua haji menjelaskan tiap musim haji, para nabi, haji. Akhirnya kalau sinau, mau gedang sitok, tau. Yes, mantap seramangan rapopo sinau. Kalau nunggu ono momentum, kalau ngerti gitu jamin nabi lewat kan, kalau mau sering moto hadis, ngerti lah jam jamin apa? Lewat kira-kira jam sami ni jam tak. Akhirnya lala kesana pengiran kalau sinau mekhatam mau terus tinggal ono. Papa belum makan tiga ono. Ayo selamat. Tapi nanti kelaparan atau 4 jam 3 jam, tapi ora krosong. Boyo wong sadar, wong kaji warang-arang ayo kamen geger. No alkatre nak wong awam pantes mung iku kiai nak mulang ibu ben rangno zuhud nak ana santri amen mangan ibu amuk santri kuwaduan sinaune kapan sing ngomong ngono iku ya sapa saiki wayahe tuan nabi malah no alkatre mung pelayanane gak baik ya nak wong awam ngomong pantes ki ora ngomong ki maca napa wala nal ma'la wa khaifu mina fa alam anada wa kun wa kun ora sapa dicaci di mari fitnah. Soal waktu nopo, yo lah baik. Tapi tentang kalau lu gak dasara, ni macam-macam. Ia kata kata sempurna, gaya itu biasa lah. Cara ulama waktu ini khotin, Allah wafi. Ada lengi-lengi. Jadi ciri utama ibadah ni tu. Lalu kalau nanti saya ni yang gerak Medina, itu mesti boleh isokok tak bersina. Ia kalau willing ini kan, ia isokok itu disebut asolat, tematik, itu disebut nabi itu isokok. Nabi Ibrahim dia senang ni selain tentang isokok. Kalau nanti betul kitab Bukhari tanggung selendang di Medina. Kalau ngenang bisa Imam Bukhari ini kecil. Imam Bukhari kecil itu tiga ibu itu di Medina. Nah, kalau nanti ngejak anak kulau 10 tahun tak ajak suan nabi. Rian ulama itu anggar dia anak cilik itu bisa suan nabi. Rian gampang. Dari sopoh gampang. Imam Bukhari yang Uzbekistan itu tidak suan nabi di Medina. Ketemu Imam Bukhari gampang Mekah. Imam Bukhari orang Mekah, orang Uzbek. Ibu itu di tanah tidak demi wali Imam Bukhari dan kanjeng. Kulau ya rasuka. Ya golek-golek. Tapi semua ada di ulama. Tapi sementing ini kalau sokoh sitok. Tidak ijadah itu. Ada no, no, sokoh sitok yang kutu ke kenalan. Kalau sokoh. No. Aku Rufin. No. Aku itu ulama yang Jawa. Terang lo. No. Bangga sokoh itu. Kalau tidak rambut terang lo no. Karir. Jadi tidak bangga kenal kue. Terang lo. No. Aku itu termasuk ulama top yang Jawa. So, jadi ke kenalan aku kutu bang. Dan aku bisa lagi ulama. Aku yang fikir top. Puluhan tahun nabung demi rene. Tapi wong pikir sen sok. Mbok sok iku insa Allah kenal kowe. Nek kenal kowe oleh anggo lazuman wa na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal fai tu ya lahuna wa lanal ma'la wa khaifu mina fa laman hadza wa kun. Lah aku kuwi aku zakir itu semalam kula ndek ora mati wani dibahan kula mari dan mau wong akeh malah. Kata jenis nak wakun dan onor siro zakin bersio siro mungkin zakin tapi wakun wakun ni lah. Soro kalau soro si dinali ngono nana wong alim terus orang anut mazhab si wong aja mungkin ngono sang alim dia ura senang si dinali nate debat sampai Abu Bakar debat Abu Umar. Ketika debat dia kalah konsensus kalah nopo konsensus. Jadi cewek si dinali ni tentu hari ubdu alaji takut terus orang wong penggemar beliau takut. Ya Ali, pendapatan buat cabut tau orang. Mungkin orang alim, jadi pendapatnya kakak anu kok kakek, anu kok kakek. Kakak anu kok kakek. Kakak anu kok kakek. Fa ini la uhikul istilaf. Aku yura seneng di gani. Aku yura seneng. Ini khasih ulama, ya biasa. Umumnya jadi nganggu hem, nganggu hem. Umumnya jadi keturunan, ngirang, ya keturunan. Pokoknya itu kaya umumnya. Rauhnya ulama, dengan sarah kubah salah. Ini ngono biasa. Bangun ya biasa. Kusnasi maca ya biasa. Paham ya, rata biasa. Rata biasa harusnya di Mas Kanjeng. Matanya seru, tenang apa? Aku soalnya kalau orang ribat tenang ya apa-apa macam. Itu nak orang jenis modus, apa? Nak orang jenis apa? Modus. Hiling-hiling ya, udah tiba nak. Pernah tuh, ini jauhnya Nabi, pokoknya nak kue sujud, bumi ku jadi set. kalau suwon ya jemen konco-konco sing haji nak pengina itu sing kenangan mereka malah mina itu sing tidak deno pantasnya suwon yang Ka'bah mulanya ketika ini Imam Ghazali kena apa yang gue Ka'bah mau tawaf ifadah tapi yang mina kok nganti patang dino dia tuh bisa sih, mana patang dino tanda sedoso balang sembroh nopo aku ke suwelas, rolas telulas, berarti yang mina bintang iya, dan anak Farsani kan berarti sampai 4 itu ngedikan Imam Ghazali, kena apa mina kok untuk 4 hari itu tanggal 10 balang jambra akobah, terus welas rolas telulas, itu kan posisinya semuanya gimana? Di mina mergo sopan-sopane wong sing sowan rojo umpamane sing sopan itu sing ning teras ora wani macet macet itu mau sedih, mergo ora pantes rojo kok bisa omongan suwe-suwe itu sirine kena apa? Ka'bah sing sentral mau untuk ifadah mina sing ning jaba malah untuk 4 tapi wong saiki salah kaprah mergo Ka'bah sing inti ning Ka'bah kesuwen. Nek sowan pangeran kesuwen yo ora pantes, wong sowan raja kesuwen yo ora pantes. Cara ulama, tapi ilmu ini ki sentek. Wong nek ning Ka'bah suwi ning mila. Gak pati sisi wae mergo trimo mina wae. Iku salah kaprah. Tapi kuwi aja nentang, paham yo nentang jadi sok suci sok bener. Iki lakoni dhewe wae. Lha kula nate Jumat-Jumat iki tidak Jumatan teng Mekah kula mboten purun. Gak bener mina. Mereka mau mina, mina itu mina Nur Rahman. Jadi ini dikandai para ulama. Ya Allah, hadihi mina, famnun alena, bifakfir rohkobah. Niki mina, niki peparingnya jenengan. Kulau suun, jenengan mecat kulau, sangking abin roh. Lengi-lengi walanal ma'lah, wakhoifu mina, fa'alaman haza wakun wakuni, walana khairul anami abuh. Dan itu sekaya jumelo-melo. Mau nira anak-tok. Karena aku yakin dengan respon, walana iwan kedui kita, khairul anan, yaitu dua api-api yang menusuk, abud, yaitu bapakku wong aku itu mau calon untungnya jura paham, jadi ngomong-ngomong orang yang protes, itu cara paham walana khairul anami aku sokotu yang ngaku lah mau habib-habib yang berat ngomong, dikan ngomong habib ani, habib saya habib-habib ya gitu anon, namun itu gitu apa? Anon, maksudnya anon nirakno, janut kata sengarang apa? Akidatul awam itu kan PD tenang, sekarang jangan wong top tenang. Terakhir ngarang kan Nazimu tilka Ahmadul Marzuki Mayan tabi liso dikil kue roh sekarang nazuman itu. Aku itu Sayyid Marzuki Mayan tabi liso dikil Marzuki, wong sing natafe itu aso dikil Marzuki, mana kita jenang. Jadi namanya ngarang kitab ya rasa ngono. Ini dikarang oleh hamba Allah yang banyak dosa. Ngono ya sekutu ngono terakhir. Nak salah ya sepurot. Ya semua mas, kutu tawaduk, gelom-gelom kutu. Rau lagi natuman nazi mutil ke Ahmadul Marzuki Majan Tami Isau titil mesti. Sian waridali, wal ulama bilkisme ini fa'inna mukhola tata ahlillah taksibu iku iso jalari apa mukhola to ahwalan bura-bura perilaku atau tindakan waman lafala wakana surawarti yatufu fiba di masjidil khoyfi ini khoyfu mina di mina ono ini mina yata sofahu iku delok sitok-sitok yata sofah mana delok sitok-sitok sopoh sinten sopoh sinten surawarti alwujuhra yang bura-bura wajah delok diangkang itikaf sing tengmina di delok sitok-sitok nak menawa ana sing delok ndekne. Mergo nak ndekne didelok wali-wali sing teng Mina, delokane wali ning ndekne dadekno becik. Fakila moko dicawono lahum maring Surawarti piye ing dalem tasawuf wujud. Kok jenengan amen delok ulama-ulama iki piye? Fakola mongko dawuh sapa Surawarti, innalillahi sa'tamiku kagungane apa ibadah ana pira-pira kawula. Sing ila nazuru nalikane ningali sapa ibadah bila saksin maring wong siji. Aksaduhu mongkon jalari sopo ibad lu infakhes sa'adatan yang betul mulai sohabat itu sering mongkak melaku ngerti nabi nak menawa dipersani kanjeng nabi uang sing dipersani nabi mesti betul ya terus lagi nabi wisraono Surawarti sengane mongkak melaku tenggene masjid Mina nak menawa ono wali sing delok dekne nak nganti di delok poro wali dekne yakin betul. Jadi di sini pilihannya mina orang yang pikirnya Ka'bah, paham ya, jadi leng-leng ya, terus ada hari-hari yang ngapi itu orang yang kawasan Mekah, tapi tunggu ini nah, tapi kalau ngomong-ngomong saya itu, ya dia mau ngasih, hadis ini, ada baru saya itu, takut hadis barang ulama di sini, kalau alim di bangku ini dulu ada takut, sekarang ada mana walanal ma'lah Lakai fumi na boyo wong ro. Oh, kapan-kapan nak kaji yo, mau cuci yo bentik. Wah, yang tawaf ni Ka'bah kenalan kutu. Ya Ka'bah ngaturakan tepang. Kulo niki. Wah, ini sawal nak Ka'bah kenal di selok. Tapi ada Ka'bah tak kenal, jadi kan sinten wah, ya repot ini wah. Eling-eling nabi manusia nak rizul fathah. Patah di puna wasofa wal faitu ya lagunan kulo ni wang berjum ada ngurungok nabi kerja tiba ni nangis. Kulo ibu tu melo tapi mesti hadir ke dia negeri mesti kulo nu seneng dia kata-kata nabo wal faitu itu ya lagu songko kata ulfa iku akrab apa betul nanti. Kalau kulo dia ni gua ngerti lah. Kaba keduren rontok keduren wasokoyu sedengan. Song aku lama zaman akhirnya jaluin nabo sokoy. Aku mandi tenan. Wong nganti saiki sik eling sapa niku. Iki nganti saiki. Banget. Mriko ya tak golek. Sak jane iku kula nggawa kitab Bukhari teng Masjid Bukhari. Dene Ibu Imam Bukhari tuku tanah teng kawasan Masjid Nabawi dan kepengin anake kecil dolanane teng Kanjeng Nabi. Di Bukhari kecil ditukokno tanah teng. Akhire digo sinau. Wala wal zaman dadi wong alim alama terus mriko sik abadene dene Masjid Nabawi. Bukhari. Ini sekitar 1 kilo lah sambil mutik nunggu. Nah, itu lagi nanti etikat tentu. Jadi uang bisik itu sampai ngono. Sambil senengi Nabi itu anak kecil itu dibiayai itu. Saya ini urunan mulutannya 10.000 ya Allah. Ya. Kadang malah ragil mulutan kita ada mulutan. Tambah parah meneh. Gue naik serasa seneng mulutan ya seneng Nabi ini bentuk liya. Tapi isi mulutan rasa buat komen. Pasti. Ada ndak tuntutan Nabi. Ya Nabi Rangga arah mulutan Dewi, malah lucu loh. Nabi misalnya mulutan Dewi, malah lucu kan. Walana khairul anami abung, jenis yang bapak, ilah bapak jenis yang sinten, malah bingung lo kabe toh. Malah kacau kabe kan. Kepifan fa'na bibarakatihim wasinal husna bihu. Barakatihim ini orang ngonong sama Nabi. Wong saiki muni Kepifan fa'na bibarakatihim wasinal husna. Hormatihim amit nafi tariqatihim terus nabi sing dibaan muni wa amit nafi tariqatihim mulai maknane kan bingung nabi donga kepengin dikabunduti tariqatihim nabi sing ketua terus kan kacau kabeh kan padahal nabi ora perlu dibaan aneh-aneh wae itu. Bang, di boyo bang itu mikir. Nak cara kulo itu, nak misalnya onten tiang, keyakinan maulid itu orang no tuntunan. Ia rasa ngene, biasa. Tapi saya muni tuntutan ni, yo terus sibuk bisnis, mulut dah laris juga ku, yo cungun. Kok terus laris-larisan, apa terus apa? Laris-laris. Jadi jelas ya. Sinten Sirowati ku mlaku-mlaku teng Masjid Mina nak menawa ana wali sing delok dene. Dene yakin nak ana wali delok wong mesti aksaguhu saat ada nopo aksa buhu saat ada innalillahi ibadan idza nazaru nalikan ini ngali sopo ibad ila saksin mari wong suici aksa buhu mongkon jalari sopo poro ibad hu ing sakit jalari saat ada ing bed so fa'ana mongko sejusun abdu bubul ingsun dalika ing mongkono-mongkono saat ada kuala Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tiba kal teko opo zaman ala umat yang atasi umat ingsun. Ya firuna podomu mayu sopa umat innal ulama saing ulama wal pokoha lan biro-biro alih fakir. Mulanya sampean beco orang Melayu. Ono aku malah buk gulik itu. Tapi rasa untuk naruhan kaduhun disini kini ayo aneh-aneh. Jadi alamat wong ngelak itu Melayu songko ulama. Nah wis Melayu songko ulama lan pokoha fayab taliyahumu wah. Mungko nyoba yang mengakai sopa Allah wa Allah sisalah sisal yatin kelantalan coba. Wong kok gedeng ulama itu bani telur. Pokoknya bitah-bitah na ulama. Ulaha tadi kawitane coba iku ngene yar pak ngangkat sapa Allah apa al barokah fa in barokah fi kasbi min kasbi mergawe apa ora tau barokah wasaniatu te sing kedua yu salitu ngwatakno sapa Allah Allah ala ini ngatas wong akeh sultanan ing raja utawa pemimpin dolim manteng dolim mulane nek ana wong kok nganti di bupati atau gubernur dolim nek di gubernur kafir iku bukti nek ora barokah mergo alamate coba di pemimpin sing dolim iki alamate coba di pemimpin sing dolim. Misal itu wahu alaihim sultanan dolim. Kemudian kafir apa parah? Dolimnya parah malah apa? Kafir. Lawasalia tapi sing medeni ya kruju naminat dunia biwiri iman. Jadi sing paling medeni metu sapa ngake dunia intinya biwiri iman ini kelawan nopo tanpa iman. Wal makalah tsali saute makalah anabi Siti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu man takhalal qabra bila jatin wong mlebu kuburan tanpa sangu amal amali saking amal asholih kang saleh fakaanna mamok fakifa mongko kaya-kaya numpak sapa wong al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa prau wong mati kok tanpa sangu ngamal sak ngamal ngaji ngamal sedekah iku kaya mara segara tanpa prau kaya riku mongko kelep kaya riku mongko kelep sapa wong korkon kelawan kelep lah kola sokang orang lo keselamat taruh maksud lahu ketik wong illa biman ketuali dik ngejak wong yang jidu kang ilap no sopaman hu ing wong sing baiti kelep kama kola sallallahu alaihi wasallam mal mayitu fi kobri orang lo temayit fi kobri dan kuburane wong iku telah kalhori ketuali kok wong sing kerem al mutahawwid kang jaluk tulung ayo tolipi tegesi kang jaluk tulung wong sing gula ili ayu wosa jadi koyok jaluk li ayu wosa kemarin yang tahu jen tulungi sopoh wong alam wal makulatuh.